temekoi labirin maring sumur melampah ke juru alas itu ke juru alas dan ke sumur faizan mongko dumadaan alma'un tayu banyu iku irtafa'a munggah apa banyu munggah ilarok silbi'ri maring dure sumur sumur jeru so, tengah alas butuh nenten tiba tau ya. Jadi aku piyambake nembe nganguk ngoten niku pengen wudu moro-moro banyu sing jeru niku munggah mboten mawon terus pereh mimbek-mimbek teng kelambene sumur. Pakola mongko matur sapa badhu pangsung matur ana alamu annaka qadirun ala hadza walakin la utiku walau kau yatali ba'dul a'rok liasfa'ani sopa'atin wayusliani surbatama'in kana aslamuni Gusti ana sak temene iki kula niku aklamu ngerti sapa kula niku ngerti sak Gusti annaka ing sak temene panjenengan niku kodirun kuwasa ala hadza ing ngatasé ndamel sumur kebek ngeten iki kula ngertos jenengan saged walakin la utiki tetapi ne mboten kuat saka kula hu ing hadza tapi kula panjenengan hormati ngeten iki mboten kiyat ya Gusti wong ngatasé namung sak kula mawon moro jenengan suguhi keanehan keindahan sing kados ngeten upaminya kalau koyatna koyatka malar mandar nguasa akan panjenengan nguasa akan li kedui kula nguasa no badul arobi ing setengah piro piro wong alasan ditimbangannya jenengan hormati saman paringi karomah ngeten Gusti ngeten iki jane kula terus dikamplengi wong alas berdikamplengi terus kleset-kleset, megap-megap disirami banyu kali wong alasan ngoten niku luwih selamat. Notone ati luwih penak gitu. Tapi lek dikake karomah ngoten niku kula bingung. Ajeng kula arani penglulu niku nggih, mosok jenengan nglulu kula. Tak ajeng jeneng kula arani niki karomah, mosok sak kula mon diparingi karomah ngeten. Lah ajeng kula tampa kula rumangsa mboten pantes. Lah ajeng kula tolak kok paring jenengan kok ditolak. Niku cara ajeng nyelehno ati niku mboten penak kabeh. Karwa kamplengi wong mboten nampane kare. Wah iki bilahi kok Gusti Allah tak tampane mboten tak kuat. Niku enten tiyang sing ngoten niku enten lho Pak, padahal cara kula beneran iki kena cerita-cerita wong-wong. Aku wis ampuh gak iki. Gak perlu ngoten. Nyeluk wartawan. Ampuh bisa. Pemipu ya di lebokne koran kan. Jadi ya enten tiyang sing modele ngoten kuwi. Liaswa supaya naboi sapa wong badui wong alasan naboi ini yang kula sofaat yang kira-kira taboan tapi bar ditaboi wayuski lan banjur ngombeni sapa wong alasan wau ini yang kula ngombeni surbatamain yang sak teguane banyu karena mongko ana apa cara sing ngoten niku niku aslama luwih nyelametno li kedue kula cara sing model ditaboki terus dikeki ngombe ngoten lek karuan langsung nyelametno ati. Katimbang ngeten iki kula panjenengan paringi karomah tapi ati kula berbunga-bunga sampai bingung leh nyelehno ati. Iki tak tampa. Tak senengi aku nglalekne Gusti Allah. Lek tak tolak wong pepari kok tak tolak. Niku. Semua ini nulis satu menit pulau ni pula alam Boten ngerti sapa kula anadzalika rifqa. Sak temene mengkono-mengkono kawelasan iku laisa ora ana apa zalika rifqa ora ana iku min jihatihi saking arahe si Badul A'rab. Jadi senajan kula dikamplengi berarti kamplengi terus diombeni sak tegukan. Terus kula rumangsa lek sak tegukan iku langsung saking panjenengan. Blas mboten ningali wong Arab wong sing kok ngalasane ku wau. Niku kula langkung saged nampa. Tegese ati kula pun terlatih mboten niku. Dadi lek ngeten iki langsung iku sih. Woro-woro sumur terus karo kudu-kudu bajune munggah nek iki. Kula lek upama matur nuwun teng sumur nggih mboten pantes. Matur nuwun teng jenengan kok mulya temen kula niki kok langsung jenengan sing ladeni cara jawane. Nek delok potongan kula seenggleh-gleh ngene iki. Terus jenengan ladeni langsung ajeng mundu mentok sumure jenengan nunggahne kula berarti sing ladeni jenengan langsung. Kula mboten mentolo lek sing ladeni jenengan langsung. Lek sampeyan terus diwati kaya karomah kok terus. Wah, kita itu lho kira-kira lho, wong lek wiridan ketemu tenan ini karo mae metu. Langsung ngoten. Ah, bon niku wau cerita. Mulai pinten-pinten pertemuan. Cerita tentang sikap-sikape para ahli nata ati. Niku ngadepi karo mae iku werna-werna, ngoten lho. Enten sing malah mamerno karo mae dalam rangka nyelametno murite. Wonten sing nek nampa karomah bingung. Nggih. Wonten sing biasa-biasa saja karomah teko ya kono ora teko ya kono. Niku cerita-cerita gambarne karomah niku tetep dugine kene Allah, tapi sikap cara menghadapi karomah itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, tergantung nilai keikhlasannya itu seberapa. Maksudnya keikhlasan lho boleh gak karomah orang ikhlas betul itu maksudnya seberapa tingkat kemurnian tauhid kepada Allah itu seberapa. Itu yang akan menentukan teori sikap yang akan ditempuh oleh seseorang. Lek wong nganggep bahwa karomah itu segalanya, maka nampa karomah itu dianggap puncak dari tujuan ibadahnya. Lek wong niku nganggep bahwa karomah itu kehormatan dari Allah, maka dia akan melihat dirinya, wis pantes gak aku dihormati Allah kaya ngene. Kados kasus sing niku wae. Enten malih karomah itu dianggap biasa saja, tidak aneh. Wong sing gawe dosa ya padha karo srengenge kekoyetan. Padha karo anak gabah disebar kukul dadi pari, iki kabeh padha ae wong. Ngono kuwi ya karep saiki pemanfaatane piye? Pari itu perlu disebar maneh ya, perlu disebar nang gurine. Lah pari kuwi perlu diselepet, diselepno ana ae wong. Bareng kuwi ya gaweane Allah biasa-biasa wae. Ya enten sing modele, Pak. Karo mah iki lek perlu dinggo alat didik ya tanggo alat didik, lek gak perlu dinggo alat didik ya wis rasa diketok-ketokno enten sing modele mboten. Kaya kasus e kiai Abu Hafiz kalau wau. Enten malih sih. Karena dia orang duit dunia pendidikan dan uripe ning alas. Kepethuk karo mah ngono malah bingung ya enten. Ya enten sih. Suwek tarok namurodana limurodihi. Kaya jawi Syekh Abu Madian. Nah, mula sama niku niki enten teori mare dari berbagai kasus. Kasusnya para sing ahli suluk niku wau ngadepi karomah niku benten-benten. Mulane lajeng iki enten kesimpulan secara umum saking Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Kala dawuh sapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Idza ra'aita sekalane ningali sapa sira ar-rajula ing tokoh ahli ati yusiru kan selalu paring pituduh isyarah ilal ayati maring pira-pira ketengere Gusti Allah wal karomati lan piro-piro karomah. Fatorikul mongko utawi teorine sirajul kuwi iku tariqul abdali, tarekah teorine para wali badar. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meyakinkan diri atas kekuasaan Allah, kok harus melalui keanehan-keanehan, melalui karomah-karomah, sehingga orang langsung dituju lagi loh. Bisa lagi gawe semua orang koyok sembok pikir ku iso. Lek kulinone sembok pikir kan bisane mangan kudu nyekel duit. Lagi nyatane ora usah duit panganan moro dhewe delok niki lho. Lek teori didike kok model ngono niku teorine wali abdal. Teori wali abdal. Joto soal mempan. Keruyuk wong sewu bendal kabeh. Kacang ijo disebar dadi peluru. Yo ngoten. Lambu runcing iso dadi bedil. Yo niku pokal gawene para wali badar. Tapi wa idza ra'aitau. Lantek kalane ningali sapa sirahu ing tokoh ahli ati. Kok yusiru aweh pituduh sapa raja aweh pituduh ilal alai maring pira-pira nikmat wan na'mai enten sing na'mai enten sing na'amati kitabe diwi-diwi maknane sami mawon jeneng ilal alai maring pira-pira kenikmatan wan na'mai to na'amati tegese pira-pira nikmat lek enek wong didik murid utawa tokoh ahli tasawuf kok setiap kali mendidik muridnya itu selalu dilihatkan kepada segala sesuatu nikmat dari Allah sampai perkara yang menyakitkan pun dia bisa ngelayuh nikmat itu iya nek wong lara tapi nampak nikmat dia bisa duduk nih dan itu loh ya iya butuh tahu ini masya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Dikabari anu lho iki peduse sampean sing mriko pejah iku alhamdulillah. Anu iki sawahe sing mriko pangan tikus doyo mboten panen alhamdulillah. Dan itu bukan basa-basi. Ora etok-etok, mbeko enek etok-etok bareng enek. Pas akeh wong ngene alhamdulillah. Ora lek pas njuk dhuwit jamput yo ngono yo. Dan iku ora rojul lek iki. Dudu tokoh tasawuf tapi wong sing nasawuf. Lek enten tiyang kok setiap saat apapun yang dihadapi dia mampu menyatakan kok iki nikmat kok Allah padahal wong liya ngarani gak nikmat. Dia iso muni nikmat. Dengan perasaan yang tajam masih bisa menangkap kenikmatan dari Allah. Tariquhu mongko utami dalane rajul sing model ngono kuwi iku tariqul mahabbati nganggo teori mahabbah nganggo teori cinta kasih jenenge wong cinta kasih iki dikampleng ya nek omah dicopot sampe pinggir njaluk neng ya nek omah apa meneh dilus-lus ya ngantuk. Jadi semua rakalir apa yang dihadapi tidak ada sama sekali yang bukan kenikmatan. Wong sing ahli tasawuf sing teori ini ngeten iki niku jenenge nganggo teori mahabbah. Nah, lek sing badal niku napa? Diarani badal niku ganti. Maknane ganti dhewe napa? Jika ia memenang karo Gusti Allah ganti mengelola kasih sayangnya Gusti Allah mesine sing iso napa ngeleh watu dadi emas niku lak kudune langsung Gusti Allah lho ujine ngoten tapi karena dhek dadi wali badal terus sing kon genteni ketoke sing ngeleh iku dhek iki diarani teori wali badal sing mahabbah kok. Mahabbah itu kabeh kok Gusti Allah sembarang kali nek-nek mate bangga nek tak bangga nampa nikmat sampai wis lara 30 tahun ora iso ngalih kok bayang nggih diceritani Imran bin Husain nak ngoten. Ya tapi malah ora usah. Usah enek sing nangisi kancane lho, sampean kok sampe kaya ngene lorone malah diseneni. Ngono. Lho ngaku ngene iki penak era karuan. Dina ditiliki malaikat. Nah, niku teorine kaya makabah. Wa utawi rajul sing iso nggugah nikmat dari segala penjuru iku ala luwih luhur minal ladzi tinimbang saking wong koblahu kang sadurunge hadza. Sadurunge rajul sing napa tarikul mahabbah niku. Mergo napa? Nek ngeten iki kuwabeh dadi karomahe. Kuwabeh menurut pengakuane si wong sing mahabbah niku kabeh dianggep larang kabeh. Wong niku lek kadung gandrung lak ngono. Iya lho. Wong niku kadung gandrung kertas sak suwe dianggep larang. Wong niku disimpen solo kota ndek kokah ning dindi digawa kok. Mergo kertas sak suwe niku kirimane pacare. Wong niku kadung gandrung ngoten niku apa nek kertas sak suwe niku popok ning ngono dereke iki popoke sinira aku kok. Ini jadi indah nabe. Berarti itu sudah lebih mengenal lagi. Wa idza ra'aitahu lantet kalane ningali sapa sirahu ing rong langlan. Anek rajul mbok tingali yusiru engkang awe isyarah sapa rajul. Isyarah ila zikri maring zikir. Ana neh bolak-balik ngajak ning zikir. Wis ora ngetokno karomah gak ngetok apa-apane wis. Ajak zikir. Sampai-sampai wayakunu lan ana apa kalbu. Atine wong lanang iku muallakon digantungno bi zikri kelawan zikir. Alladzi kan zakaro kan wis zikir saka raja. Bendeke muni ya Rahman ya Rahman ya Rahman ngono ya ning jero atine kono ya gandul ning Ar-Rahman. Lek nopasi dhewe ketepaan maca Quran. Yo yo iso krasa kaya didhawuhi Gusti Allah langsung. Muni bismillahirrahmanirrahim. Yo langsung rasa nopo welase Allah ta. Tapi dhewe ora tau ngetokno wis bolak-balik zikir, eling Gusti Allah. Ibadah salat yo eling Allah, maca Quran eling Allah, tahajud eling Allah, mangan eling Allah, macul eling Allah, ning toko eling Allah. Dan nek enten tiyang kok modele ngoten niku, iku fatoriku mongko utawi dalane rajul iku tariqul arifin, dalane wong sing ahli makrifat. Jenenge wis iso muni niku berarti wis kenal, ngoten lho ya. Wis kenal wong jenenge tenan. Sakjane karep nyelak-nyeluk ngoten lho. Mun nek mbun ngeten iki wis ora roh nikmat, wis ora roh karomah. Napa? Langsung. Hubungane karo sing duwe karomah, hubungane karo sing gawe karomah. Ora urusan karo nikmat, mergo ndeke urusane wis karo urusan sing gawe nikmat. Mergo sing disebut langsung asmane sing gawe nikmat. Dia wis ora kok nikmat mergo disuguhi wedang ora, tapi mandeng sing nyuguhi wedang. Wis ora usah muni. Wedange sapa iki? Ora usah muni ngono langsung. Lho Yuli, kapan tekamu Yuli? Ngono wae Yuli wis nggawa wedang dhewe. Lho padha lho ge. Ora wis ora usah takok. Iki wedang kok enak men sing gawe sapa? Wis ora mikir ngono. Buat tali jaran, buat wedang, pokoknya sih bawa Yuli. Surah urus, pokoknya Yuli teko tak apa-apa. Nih, kadung seneng, orang terima seneng nih. Terus orang anak sih diceluk dia nih itu. Bukan. Biasanya sih kita praktek nongnya teniki film India lah. Film India nih bisa, cewek logika nongnya teniki satu. Pusparwan lo umus, bujar kabeh nih. Dia sirsirannya sopo orang di kandani. Anu pacarmu kampung ini taruh penjahat itu. Wah lah kita tangis di dalam. Malam film ya. Kalau sutradara ini di kongkong ngono banyak. Lah monggo sampean iki ya bintang film gak jan. Bintang film kehidupan ini sendiri. Tinggal sampean ini semangat kehidupannya mana. Wa huwa utawi tariqul arifin. Iku a'la darajatin luweh luhur-luhur derajat min jamil awal tinimbang saking sekabiane pira-pira tingkah. Tapi ngeten iki ora kaya wong sekolah, Pak. Tegese kok terus sampean aku moh lek ngono dadi wali badal iki malah repot ngurusi karomah. Aku tak milih sing sing ahli mahabbah wae. Bisa nikmat kabeh. Utowo aku moh lek ketemu ahli mahabbah aku pengen sing arifin lho. Soal panggonan-panggonan ini saya mentokne saleh sampean. Nek sampean posisine panjenengan iki posisi badal diunggah nang mahabbah ya ora iso. Lek posisi sampean iku posisi mahabbah, kongkon ngalihne ya ora iso. Lek pun soal nggon ngeten iki niku sing milih pandah langsung Gusti Gusti Allah. Mulane nggon niku ora penting lahire. Begitu ora penting iku ora perlu dienggo pertimbangan renor-reno. Baliene nggih panggah belajar ikhlas memurnikan tauhid. Ismbullah. Mbuh tipe mahabbah, mbuh tipe arifin, mbuh tipe abjad. Aku wis ora ngurus pokoke apa sing dikersakake Allah ya kuwi. Nah niku, niku jenenge mukhlis. Wa qala lan dawuh sapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ya ya Abu Yazid Al-Bustami niki semeneh cerita asale ya Abu Yazid itu termasuk perampok. Tukang ngaco perjalanan. Ketemu padang pasir niku penak perampok niku ora nek dolor do kidul. Lah suatu ketika ya Abu Yazid niku ngerampok wali. Ngerampok wali. Waline niku ngerti, jenenge wali. Ngerti. Sing ngerampok iki calon wali. Sing ngerampok iki calon wali, ben. Ya, nggon markase siap biasa niku teng juru. Napa padang pasir niku lek pun menggunung ngeten, antarane gunungan pasir niku lek ngeten sing ledo. Lah biasane dhewe teng ledoan niku jenenge wadi. Jurang. Nah, dengeriku niku si Abu Yazid dipanah oleh wali sing dirampok niku wae. Tapi panahe niku enten tulisane Quran. Alam yakni lil ladina amanu antah syafa'atu lubuhum li dzikrillah. Jadi panahe niku enten tulisane wonten niku. Dipanah wonten niku muancep ngarepe Abu Yazid. Biasa itu mau coba anak itu langsung nangis malah gak sudo terus nolak ngerampok dibalik nolak terus jadi santri ini dan itu sampai jadi wali itu itu ceritanya yang terjenguh ini kola Abu Yazid teriwa kola landau sopa Abu Yazid Syah Abu Yazid Al-Bustami Rodolaan kuntu ono sopa ingsun kuntu itu berarti fi'il madi sopa kana. Iku karena biyen kuntu niku cara jawane biyen aku iku dibidayati ing dalam kawitan lakonku iku yuriyang etokeni ing ingsun sapa alhaqu Allah taala ngetokno alayati ing pira-pira ayat wal karomati lan pira-pira karoma tapi falam altafit mongko ora ngreken sapa ingsun ilaiha maring karomah wa. Wah, kuwi kawitan belajar wiridan meguru kuwi diwiridan 3 dina metu karomah. Metu dulu-dulu karomah. Tapi aku gak ngreken. Wis tak anggap biasa kaya keterangin ngono ae. Nek angin teko isi gak ono ya wis umuk wis ngono tok ae. Ora enek sing aneh. Fala mar'a mongko nalikane ningali sapa Allah ning ing ingsun ditingali kadhalika kaya mengkono-mengkono ora ngreken karomah. Ja'ala mongkon dadiaken sapa Allah ni li kedua ingsun ila ma'rifatihi maring mengenal Allah dadekno sabulan ing dalan. Bangsa dipameri karomah renorna aku gak ngreken susu sing teko Gusti Allah dhewe. Malah aku kenal Gusti Allah. niku teori perjalanan kerohanian sing diceritakne dening Syekh Abu Yazid. Mergo Syekh Abu Yazid boten buru tahsis tapi buru tahlis. Mugi-mugi niku sedaya dados toto. Terus ngeten sing dadi soal nggih. Niki kan berkembang, bahasa kan dadi berkembang. Kawitan wong niku dikengken jejak tunduk patuh ning Gusti Allah. Sedaya perintahe dilakoni, sedaya larangane ditinggal, ngoten to intine. Nggih. Tapi kenyataane wong sing gelem nglakoni perintahe Allah, ninggal larangane Allah, larangane Allah, niku kalih Allah diparingi terus lakon. Terus lakon. Siji wae sing disebut teng Al-Qur'an niku alladzina amanu wa alladzina amanu wa amilu sholihati. Ada teng Al-Baqarah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wa bil yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Niku terus saya cerita panjenengan. Wong sing bener-bener iman, wong sing bener-bener nglakoni pelajarane agama Yahudi, wong sing bener-bener nglakoni pelajarane agama Nasrani, wong sing bener-bener nglakoni pelajaran agama Sobi'ah. Agama Sobi'ah niku wong sing belajar meditasi sak terusene niku. Niku lek pancen bener-bener niku dilakoni tenan. Mergo cirine napa wong sing ngoten niku mesti man amanah billah. Ya sarupa-rupane lah wong niku lek wong iman, wong Yahudi, wong Nasrani, wong Sobi'ah sing temenan lho. Niku mesti man amanah billah. Niku mesti diterusne ngoten percaya karo Gusti. Wa fil yaumil akhir pasti berpikir tentang hari akhirat. Lha nek wong niku sing dipikir niku namung iman teng Allah lan dina akhir, mesti teruse nek milih moeng penggawe mesti penggawe sing apik. Wa amula sholihah. Saman delok. Wong sing bener-bener kulino merenung, eling tembene kok aku lek mati piye. Merenung aku iku asale kon di arep ning ndi lan saiki urip iki sing ngekeki sapa. Niku mesti mesti lakone dadi lakon apik niku mesti. Wa amila sholihan niku. Lah wong sing ngoten niku mesti falahum ajrun inda rabbi. Wong sing ngoten niku mesti napa? Gagah posisi khusus ajrun. Ajrun niku daftar. Daftar napa? Daftar kawulane Allah. Inda rabbi ning ngersane Allah. Nek pun ngoten nggih, laqaufun alaihim walahum yahzan. Walaqaufun alaihim walahum yahzan. Niku pancen terus lakon ngoten. Wong niku istiqomah niku mesti kalih Allah taala diparingi karom. Ngoten. Tapi ampun diwalek. Aku tak istiqomah ben metu karo mae lha niku terus male siji. Male siji. Mula sing penting mboten soal ngukure ampun kok soal karomah niku dianggep hasile istiqomah apa niku teruse. Teruse lah kadang-kadang sok ketok, kadang-kadang sok ora ketok. Maksudnya ketok karo gak ketok terus di sakjane karomahe wis teko ning wong ngarani ngono iku durung karomah akhire dianggep dudu karomah. Lho ngono lho nggih, antuk wong wis istiqomah. Jamaahe tertib. Wiridane tareka kok gurune dilakoni tertib. Macul ya ora klendrat. Tandur ya ora klendran, didik anak ya penak. Tapi ngono ku kok ngarani kok biasa-biasa wae uripe. Padahal iku wis metu karo mae. Lah kok metu karo mae sesuk iki. Lah nyatane ora nduwe wong iso ngono. Ndek tok sak desa sing iso ndek tok kuwi. Wong omahe rada adoh kok masjid. Ngono kuwi anggere wis metu salat-salat kuwi ndek yo. Karo bojone wong loro. Sing wedok wis rupuan laku liwat dalan. Sing lanang ning ngarep sing wedok ngetutno ning mburine. Dolen mbak sepeda ya, sing lanang sing montel tapi wis rupuan. Engko mulia jamaah yang sing mburi dhewe wong wiridan dhisik. Lah terus bar kuwi bareng ning pasar wong loro. Mulai ke pasar salah dipane wong loro. Terus Quran lanang sing maca sing wedok nyemak. Tukan duduk utune teko iso nyakoni sithik-sithik. Ah iya ben iku ora wis aroma luar biasa. Nggih to? Ya senajan dhek ya ora dadi pengurus NU, ya ora dadi pengurus Muhammadiyah, ya ora dadi pemimpin langgar wong. Mune langgar dhek ya dadi makmum ora dadi imam. Tapi kok leh iso ajek niku. Ah, sik dhek ya ora bosen lalu bisa menikmati keajekan itu. Seakan-akan kenikmatan seperti itu dirasakan betul. Sementara si imamnya langgar itu malah celancelin. Kalau-kalau imami, kalau-kalau orang. Makmumnya wis ujian ngelik-ngelik, imamnya ratangi-tangi. Gitu, gitu. Orang iso acik. Dia wis dipacak jadi imam itu tidak bisa menikmati posisi keimamannya. Itu kan kata sing mula waliin rasa ini soal rasa soal. Ya upama dek iso ajek imam ini ya. Ya iso ajek imam tapi gundele ora ilang ora. Malah lek perlu golek ganti aku tak lereng aku imam ya. Kono ganti sing nom-nom ngono alasane niku. Padahal jurut jane ora kok golek ganti sing nom, padine alasan asem. Niku. Mulai senam kan juga, kan tua kan itu isu-isu kena banyu wudhu terus boyoke kuman. Akhirnya dianggap. Nah, umumnya napa? Nuwun sewu iki kenyataan, ya. Maksudnya kenyataan rata-rata tiyang nganggep wong mulya niku sing dadi imam apa sing dadi makmum. Umumnya wae sing dadi imam. Lha dhewe sing iso ngimami terus makmume akeh, lha iku ora hebat. Tapi lek wong sing roh posisi kaya niku wau, pancen ya ora patek pinter. Wis dadi makmum ae lan yo nrimo menikmati banget lakone ndeke jamaah tertib. Nyambut gawe yo ora klendang. Anak putu yo iso ketunggonan. Yo senajan ora bleget sugih yo ora. Cukup tumpahnya ya sepeda motor ini tahun 75. Tapi suaranya sepeda motor jujur-jujur-jujur ini kena tinggal tasbih, hatinya ya ayam. Gue kerungu suara sepeda motor jujur-jujur, Allah. Saja ini lah nikmat. Buju ini terenggandol, minggu ini ngerangkul wetenge nusjan, kaya ngendong widodari. Padahal ya serodok kuek, jangan. Tapi rasa kepuasannya itu, dan itu diperhatikan betul. Keajikan itu, lakon sing apik, itu sama sekali tidak diremehkan oleh dia. Sekecil apapun lakon apik, bagi wong sing niki-niki dianggap suatu yang penting. Karena ini salah satu lahan saya untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Niku wong ngarani bodho napa pinter wong. Lah umum wong ngarani bodho, ora tau mondro wong. Tapi justru niku sakjane wong pinter. Lah nek wong sing ahli komentar ning ora tau ngamal. Niku wong ngarane niku wong pinter. Tapi sakjane niku wong bodho. Dewe lho. Mula ngene iki. Teruse iki teruse dawuh Syekh Ibnu Athaillah sak sampunipun bicara soal taksis kali taklis. Ngoten. Niki diterusne. Dawuh rada dawa ora kaya biasane. La yastahkirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fiddaril akhirah. Wal-wirdu yantawi intiwa'a hadhiddar. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlaku wujudu. Al-wirdu huwa talibuhu minka. Wal-waridu anta taklubuhu minhu. Wa anna ma huwa talibuhu minka. Mimma huwa matlabu kami. Niki-niki dawe al-hikam, dawe Syekh Ibnu Athaillah. Layastahkiru orang ngeremehaken al-wirda ing lakon apik sing ajeg. Lakon apik iku mutlak, ya mbuh maca Quran, mbuh delok pengajian, mbuh bisa dicuci masjid, ngurukno lampu masjid, nyakoni masjid, jamaah, sholat duha. Pokoknya lakon apa sing dilakoni kanthi konstan aja. Mbuh cilik, mbuh gedhe, iku gak oleh diremehno. Layah tahkiru orang remehno al-wirda ing wirid, sapa illa jahlun kejaba wong sing banget bodhone. Wong ngremehno wirid berarti wong bodho. Rupa wirid niku wong Jawa duwe unen-unen sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Wong niku ya terus ngremehno pekerjaan. Kesuwen intak-intik besok nang pasar. Mosok mulai ke pasar oleh mek 5000. Dan modal awak dhewe iso oleh kreditan teko bank 500 juta oleh sekali transaksi seret ngebut oleh dagangan kan sedina wis oleh 20 juta penerima 1 juta ini modal 500 juta oleh berarti 20% penerima 1 juta dan sebulan itu bisa transaksi penerima 10 ya, ora usah ping 30, ping 10 ae. 1 juta ping 10 lah ya. Sak miliar. Wis gak ngono. Anu modal sing gedhe ae. Lah, biasane ngremehno sing cilik-cilik. Wong ajek. Ben iso numpak sepeda onta nang pasar, nggawa kangkung. Kangkung lek nandur dhewe. Kangkung lek nandur dewe lho kangkung selawe gendel saben sak gendele payu 250an boleh digawa sebagian diwene bojone sebagian dicelengi diklumpukne sebagian dienggo impak nang masjid niku kakak sing remehno teori cilik-cilik ngoten padahal niku lek dilakoni ajeg luar biasa ngoten. Musamman insya Allah ini mergulajik lah bukan gila-gila dipikir lagi bosan gimana insya Allah benaknya mergulajik lah bukan jajah lah pas ambekannya gak normal lajik moga-moga suatu ini ya jenisnya orang loro. Nah saat ini kata yang seneng loro sembarang kali jaluk instan dadaan dadi dikongkan serodok wirid maksudnya wirid niku nglakoni napa-napa sing ajeg konstan klaten niku mboten pulo. Padahal anane wong niku kuat mergo ajeg. Wong niku lek ajeg nek kanggo jam. Wong bakul bakso malah mitri ajeg ya langganane akeh. Nggih lho. Wong bakul bakso kok mitri ora ajeg kadang-kadang jam 7 wis entek. Kadang-kadang jam itu akik budal, langganannya bingung lah nanggu. Sampai nganggu topi mawan kok dua cek. Bakul bakso sing ngider ni lek nganggone topi ora ajek cah cilik-cilik ra tekni-tekni. Dosa es. Sampai swara ne tangane nutuk mangkok apa nutuk nganu niku kudu ajek iramane. Wane akhirnya ini dienggo teori pemasaran. Woro lelilat, lelilat. Iku yo asik suarane ora diwawahi. Ngoten kan lelilat, ngoten. Iku masih bocah pas dolanan krungu swara. Lelilat, lelilat. Mula wayu omah dhewe iku mbas es. Mergo wis apal lek iku swara bakul es. Ora usah muni, lek tuku es le. Lek tuku es le. Ora usah muni ngono. Suarane sing ajek. Suara ajek ning kon yo iso narik langganan. Lha opo meneh iki soal ibadah. Wis enek sing gregetno, diceritani ngeten iki gregetno. Nek ngono jeneng apik iku kodok terus. Malaikate lek nyateti ben ra bingung. Biasane subuhku jam 7 mrono ngalih jam 5 lek yo malaikate tinati iku lha yo kok malah gak kecatat. Anggitmu administrasi ini malaikat itu kayak modelmu nih. Jadi maksud acik itu, buatin kok acik. Kenapa acik jam-jam ini? Acik leh ngelunggono hati kerosong ibadah. Acik leh ngelunggono hati kerosong ibadah. Soal wadah itu seolah ngalik. Wadahnya mungkin nek yo delok-delok situasi kondisi lan delok kemampuan posisi. Lah nek pancen ning ibadah niku harus diajari rupa salat, mergo pancen wayahe salat subuh yo bentuke kudu bentuk salat subuh. Lek wis bar salat subuh adae dileh maca Quran, wis rada padhang. Nek bar maca Quran, pancen wis wayahe jam budal ning pasar, ibadahe dileh bentuk budal ning pasar. Tapi wirgun ning jero ati krasa ngawon niku gak leren-leren. Yen iki mengke sing tengguri-guri dijelasno wirid iku iso dilempet. Lha wirid iki iso dilempet. Lha nek wong rata-rata langsung sing diburu niku warid. Termasuk karomah niku sakjane warid. Lha mongko warid sing tenan kuwi bisane dadi warid sing tenan niku mbijing teng akhirat. Sing teng dunya dirasakno iki sik dereng warid, namung ambon-ambon warid. Niku. Mergo wong niku bisane kan lakoni sing riwil-riwil cilik-cilik apa malah teng dunya bisane ora patek kuat. Banjen sing kata wong niku bodho nggih. Bodho. Al-waridi utawi warid iku yujadu bisa ditemu apa warid bidaril akhirat ing dalem omah akhirat. Tegese upama sampean ning dunya iki ora ketok mulya, ora usah cilekake ning akhirat mesti mulya. Dan iku bagi nuwun sewu, sok-sok wong niku enten sing terus. Lah iya lek soal akhirat wis mesti to, nggih. Soal akhirat yo mesti. Tapi ya sandak-andakane iki wong Islam ning dunya ketok mentereng ngono ah. Mosok wong Islam ning dunya kalah karo sing duduke Islam. Sing duduke Islam ae lek ibadah kanggo mercy. Nggowo ae apes-apese duweke duwe. Ndah kok wong Islam iku primus andalan jabet. Lu padha-padha mlebu ning tempat ibadah iki sing mentereng ngono ah. Sesuk enten to sing ngene iki. Ya ya saiki karep sing mbok guru ki apa? Sing mbok guru kuwi tukule rasa ibadah ta apa adae ibadah? Lho ya ta? Lek soal adae ibadah iku soal kenikmatan ta sing mbok guru. Lha apa ta bedane? Numpak BMW, numpak Mercy karo sandal jepit, kaya padha-padha tumpakan. Iya ta? Padha-padha tapi ya seji, seji lah sing nyaman. Seji niku lah sing nyaman. Tapi bahwa itu sama-sama kiriman dari Allah dan sama-sama bisa dipakai ibadah kepada Allah, meskipun sing wong Islam kudu luwih bangga. Hebat orang Islam itu. Hanya dengan modal sandal jepit bisa masuk ke wilayah kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Sementara yang lain enggak bisa menerima kasih sayang oleh orang nganggo tagoman Mercy, tagoman BMW. Iku kudune ngono. Nah. Penak ya. pas ngaji benar. Nggo biar ngaji mbok. Mulai pas kula meteng ngaji kok ya ya ya. Tapi mulai ngaji kok bane gembos sama Rasulullah. Al-warid utawi warid iku yujadu bisa ditemu apa warid di daril akhirah ning omah akhirah. Jelas ditemu teng mriko. Tapi wal wiridu utawi wirid iku yang tawi jadi kalempit apa wirid oleh kalempit binti wa'iha dihidjar kelawan kalempit iki omah dunya. Dan bagi saya tersudih soal rosong ibadah itu bisa diadai apapun yang bisa sama lakukan di dunia ini. Mulai jurnal hadis ad dunya masyarakatul akhir. Loh, dan sampai yang subuh yang ibadah maca Quran ibadah ngedusi anak yang ibadah natakno buku anak yang ibadah budal ning pasar nggawa dagangan ibadah, mulai ke pasar nggawa kaya yang ibadah, bagi bondo sebagian nggo keluarga, sebagian nggo infak, sebagian disimpen yang ibadah. Ora kok soal piye manfaate barang kuwi tak nggo enak-enakan mboten niku. Aja diseni ngoten. Tapi saiki aku nyekel dhuwit 50.000. Piye supaya 50.000 iki iso tak iseni nilai ibadah. Ben ibadah iso dilempet ning duit 50.000 iki. Ora kok terus aku tak ibadah ben 50.000 ne tambah dadi 5 juta aja. Soal 50.000 dadi 5 juta aku mesti terjadi sok terakhir. Oh, ngoten. Iki pesene saya kula apa lah ngoten. Terus sak iki penake omong nek lek sampean pengen oleh hasil sing ora bakal rusak iku tengah akhirat. Tapi lek sampean pengen kangelan sing disebar niku teng donya. Ngerti lho, wirid iku kangelan. Warid kuwi kenikmatan. Lah sampean pilih pundi? Ning donya dikrucuk nikmat tapi durung kastek. Akhir sampean wis umur 80, sanang kula mati get lak nikmaten tak. Sampeyan dadi wong sugih ibarate sembangun swarga ning dunya iki. Lek sampeyan wis mati, bangunan swarga sampeyan sing dibakne sing. Wis ngono. Berarti warid upama sampeyan dumun ya Allah, mbok kula sampeyan paringi gampang lan nyambut gawe. Ya Allah, kula sampeyan paringi saged masuk sae-sae keturutan tenan saiki. Iku engko napa? Kelempek. Sampeyan mati entek. Nggih. Tapi akhirate mbok. Lah, lek diwalek gak ngono. Lah aku pengen enak-enak sing ora entek. Niki-niki teorine wa bil akhiratihum yuqinun. Aku lek pengen sing penak kuwi terus gak leren, sing sengsara gelisaran. Moga sing jelas-jelas disentek ku ning donya iki. Mulane aku ning donya tak menyengsarakan diri. Wong kadang durung kasentek ae. Pemene ndang saiki wis umur sidak kan kira-kira karek 30 taun nek umure 90. Moga lek wis umur sidak niku tambah 3 taun lho iso. Nggih ta? Halo karek dulu ae tak sengsara aku. Tak menteng oleh ku napa nambah dalane Allah aku. Arep pengen sugih ya wis kalah cek karo sing enom. Lah iki sing enom wis rasa-rasa lah wis tuwek ngene arep apa nek. Sing enom ya ngono, alah lah kula lek sing enom kudune semangat golek bondo golek dunya. Kliru lek kowe isih enom kok semangat golek bondo golek dunya. Isih enom semangat ngisi wektu kanggo ibadah. Apapun aktivitas yang saya lakukan, sing pantes dilakoni wong enom tak isini niat ibadah. Wong sengsarane paling-paling ya saiki aku saiki umur 30 tahun lek diparingi umur 90 ya karek 30 tahun. Dene kok hasilnya apik, apik sing selawase. Dene terima hasil ning dunya iki lak panggah dadi sarana maneh. Lho ngoten. Mulane ora enek sakjane wong dinamis dan aktif ngumpuli wong pasawuh. Dini enek wong sing salah persepsi, wong kasal jangkep, wong males ora iso nyambut gawe, iku salah sing delok. Podho-podho nyambut gawe, lek wong ahli tasawuf nyambut gawe niku jurusé lho. Tapi lek wong sing ora ahli tasawuf kok lek sitok isi tok iblis entek. Lho, ngoten. Nyekel duit 50.000, sing sitok wong ahli tasawuf, sing sitok wong kedunyan. Iku sing 50.000 niku dienggo modal oleh 20%, berarti 10.000. Sak wulan diputer ping 31, berarti 20.000 ping 30 oleh 600.000. Nggih. Tapi lho ngalih tasawuf ora. Ngalih tasawuf 50.000. Krana iki titipan kok Gusti Allah diputer ya digodhakan kok ada digodhakane. Oleh 20.000. 20.000 niku sing 10.000 diwehna wong wedok. Ora kok niat apa-apa, aku ora kok mergo arep nyenengno kowe itu, aku nuruti karepe Gusti Allah. 10.000 tak wae, lha sing 10.000, 10.000 tak bagine. Sing 5.000 tak nggo simpenan mergo aku daripada ninggal anakku do bingung lek sekolah, wis tak kei simpenan 5.000. Lha sing 5.000 tak lebokno masjid. Tak nggo aku dhewe. Padha 50.000 ne padha. Tapi wong sing belajar nata ati, belajar wirid niku 50.000 iso nukul 20.000, sing 10.000 kanggo nyukupi keluarga, sing 5.000 kanggo infak, sing 5.000 kanggo didik anak, ngamal jariah anak, mergo anak ben duwe ilmu manfaat. Kukulane piro? Batine akeh. Hah? Nah, akeh sing telu. Duwe 50.000 kanggo proyek telu, proyeke proyek akhirat kabeh. Nek wong sing kedunya nak ora, 50.000 sekedar kanggo proyek dunya, sak wulan oleh 600.000. Tak, 600.000 niku mesti terus dadi sate, dadi sego, dadi gula, sakre ya mung dadi isine wis. Ben iki iki. Mulane wa awla ma yuqtana bihi ma la yuqrafu wujudu. Nek dunia niki enek gantine teng akhirat, ngoten lho. Ning dunia sampean kelangan kesempatan penak, tapi karo Allah diganti sing luwih penak kate abadi. Mesti telak niku. Lah sing perlu digoleki niku sing ora enek gantine. Akhirat diganti teng dunia gak kena, tapi lek dunia diganti akhirat kena. Mulane lek wong benah mikire wa awlama utawi luwih pentinge barang yuk ana kan diperhatekake napa bihi kelawan ma iku mabarah layu khlafu kang ora ana gantine apa wujudu wujude ma wong iku lek sing ngentengno dijogo tenane kok lek sing kira-kira lek pecah golek ganti kangelan tak ngoten lek sing gantine akeh wis rusak mbok yo lan iki ngoten duwe ndredil kok ndredil sing golek ganti akeh wis diwet-wet. Tapi lek sing ndredil gampang diganti kaya rating, ya nah lah pecah ya bukan ora susah. Semanten iki kenikmatan dunia niki niku jane sesuatu sing gampang diganti. Iya ta, tapi lek sing kenikmatan akhirat, kagum ning kono sampean njukur neraka diganti angel. Wani lek wong bener tenan ngitungnya mesti ngitung sing angel gantine nggih niku akhirat. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya saestu enggak ada keyakinan sing mantep terhadap akhirat niki minangka bukti wong mutakin sing wabil akhirati hum yuqinu. Monggo kita tutup kali ini membacakan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabatir Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa ilayka nusyiru wa zidhu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim afiqatan wa akhra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.